بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan kita yang mungkin sebelumnya terkait tadi yang telah disampaikan oleh Akhuna, anjuran untuk penggalangan dana untuk ikhwah kita yang berada di Darul Hadith Jamaj, yang turun kepada mereka bala dan musibah, dikepung oleh kaum Rafidhah Hawthiyin akhzahumullah wa alaihi minallah ma yastahiqun, di mana mereka tutup segala jalan yang menuju Damaj sehingga benar-benar terisolir, tertutup, tidak ada bantuan apapun yang bisa masuk ke mereka, baik itu bahan pangan, obat-obatan, apalagi amunisi, senjata, dan yang semisalnya. Segala penjuru, segala jalan yang menuju mereka, mereka kepung dan mereka tutup. Lalu mereka bombardir dengan senjata-senjata berat. Nah, telah banyak korban berjatuhan dari ikhwanuna rahimahumullah wa ghafarallah lahum, yang telah meninggal. Walhasil bala dan musibah tidaklah turun kecuali pasti karena dosa dan kemaksiatan, pasti karena kesalahan hamba itu sendiri, dan tidak ada akan diangkat kecuali dengan taubat nasuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para masyayikh ahlus sunnah dan para ulama, baik yang di mamlakah maupun masyayikh yang ada di Yaman, sepakat untuk menganjurkan segenap muslimin terkhusus ahlu sunnah untuk membantu ikhwahnya dengan yang mereka punya dari rizki dan harta untuk diperbantukan ke mereka. Yang kedua, mereka fatwakan jihad wajib bagi mereka yang ada di Damaj untuk membela diri mereka, sementara yang berada di luar Damaj fardu kifayah bagi mereka untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di sana. Ini fatwa para ulama, Syekh Rabi, Syekh Ubaid hafizahumullah, dan para ulama lain, masyayikh yang lainnya. Yang ketiga, ini menjelaskan kepada kita betapa munsifnya, betapa adilnya, betapa santun dan bijaknya para ulama sunnah. Syekh Robi yang dicela dan dicaci maki, Syekh Ubaid yang dimusuhi ya bisa-bisa jadi bulan-bulanan oleh hajuri dan pengikutnya. Nah, tapi tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan kalimat hak ketika mereka menghadapi musibah dan sesuatu yang menuntut untuk dibantu dan mendapat kepedulian dari Ahlus Sunnah. Maka yang wajib bagi kita untuk semakin menjaga kehormatan dan kemuliaan para ulama dan berjalan sesuai bimbingan dan tuntunan mereka, hafizahumullah. Kembali kepada tema kita, bahwa apa yang tersampaikan tadi menggiring kita, yang kita sampaikan di sesi pertama, menggiring kita untuk kembali mengenali beberapa hak para ulama yang harus kita kenali dan kita jaga baik. Beberapa hak tersebut, ya banyak, tapi yang perlu kita sampaikan beberapa darinya, antara lain adalah berhusnudzon kepada mereka, untuk kita berbaik sangka kepada para ulama, terkhusus ketika mungkin kita mendapati sesuatu yang kita kira, dugaan kita itu salah atau enggak benar. Maka kewajiban kita dan itu hak ulama kita untuk kita berbaik sangka kepada mereka. Mungkin yang mereka maksud begini, mungkin yang mereka diarahkan kepada arah yang terbaik, dilarikan kepada makna yang terbaik. Kata Umar ibn al-Khattab, la tadunanna bi kalimatin kharajat min fimri'in muslim su'an wa anta tajidulaha fil khairi mahmala. Jangan kamu berburuk sangka dari kata yang keluar dari mulut seorang muslim sementara kamu bisa melarikannya kepada arti yang baik. Itu muslim secara umum, apalagi itu ulama. Jangan tergesa-gesa berburuk sangka karena perkataan atau ucapan seorang alim yang kamu kira itu salah. Terkait ini pula berarti hak mereka pula untuk kita memposisikan pemahaman kita dan akal kita di bawah, lebih rendah dari akal dan pemahaman mereka, para ulama. Mereka lebih cemburu terhadap agama Allah. Mereka lebih memperjuangkan agama Allah ketimbang kita. Lebih cemburu kepada yang batin. Lebih membela kepada al-haq jauh dibanding kita. Maka jika ada sesuatu, tuduhlah akalmu sendiri dan pemahamanmu sendiri. Jangan tergesa-gesa menyalahkan dan menyudutkan ulama, apalagi mensifatinya dengan sifat-sifat yang tercela, keras, salah. Semoga Allah kembalikan kepada kebenaran. Semoga Allah beri dia hidayah. Seakan mereka itu sesat, jauh dari hidayah. Seakan mereka itu batil, keluar dari kebenaran. Seperti disebutkan dalam syair, wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu fahmus saqimi. Berapa banyak orang tergesa-gesa menyalahkan perkataan yang benar, padahal penyakitnya pemahaman dia yang jelek. Perkataan itu enggak ada salahnya, tetapi karena pemahamannya yang buruk, dia terburu-buru menyalahkan pernyataan tersebut. Kalau saja dia mau ta'ani, mau bersabar, tidak tergesa-gesa, dia akan ketahui kalau dirinya sendiri yang salah, akalnya yang tumpul, dan bukan para ulama itu yang keliru. Yang ketiga dari hak para ulama adalah menjaga kehormatan mereka, mengangkat kemuliaannya, dan tidak menjatuhkan kredibilitas dan kehormatan mereka. Dan kaidah yang ma'ruf dan nas bahkan di dalam syariat bahwa setiap muslim atas muslim haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Sebagaimana Rasul sampaikan dalam khutbah Hajjatul Wada'. Kalau itu kepada keumuman muslim dengan muslim yang lain, maka terkait para ulama tentunya lebih besar lagi hak mereka untuk dijaga darahnya, hartanya, dan kehormatannya karena kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak-hak para ulama ini dan masih banyak yang lain, jika diabaikan, jika dibiarkan, tidak dijaga, tidak ditunaikan dengan baik, akan menimbulkan banyak madarat kepada individu yang melakukan, maupun bisa berdampak kepada umat, nasallallahu al-afiyah. Yang pertama, jika hak-hak mereka tidak dijaga, akan diangkat ilmu. Karena jika hak-hak itu tidak ditunaikan, akan menyebabkan terharamkannya mereka dari ilmu para ulama, tidak mendapatkan ilmu yang ada pada para ulama, sebagaimana kematian ulama adalah terangkatnya ilmu. Maka secara hukum, ketika tidak ditunaikan dan dijaga dengan baik hak-hak ulama, akan terangkat ilmu itu pula. Karena pada kenyataannya ulama ada, hidup masih. Tetapi tidak dijaga kehormatannya, tidak ditunaikan haknya, umat menyia-nyiakan ulama itu. Tidak kembali merujuk kepadanya, tidak meminta bimbingan fatwa darinya, tidak menjadi marja'iyah bagi umat, terharamkan mereka dari ilmunya, seakan ilmu itu tercabut, padahal ulamanya masih ada, dan itu kerugian besar bagi umat. Yang kedua, jika hak mereka disia-siakan, akan hilang dari umat ini marji'iyah ilmiah, tempat kembali dalam ilmu, dalam dakwah, dalam manhaj, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, tidak ada. Ketika mereka berselisih, ketika mereka bimbang, ketika mereka ragu, kemana mereka harus kembali? Kepada siapa mereka merujuk? Hilang. Ulama sebagai marja'iyah hilang. Umat tidak punya marja', sehingga mereka hidup berjalan dalam kegelapan, meraba-raba dalam kesesatannya. Makanya Rasulullah sebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, la taqumu sa'a hatta yuqbadul ilm wa taktura zalazil wa yataqarab az-zaman wa tadhhar al-fitan wa yaktura al-harj wa huwa al-qatl al-qatl hatta yaktura fikumul mal fayatib. Tidak akan datang kiamat sampai dicabutnya ilmu, banyaknya gempa, saling berdekatan waktu dan zaman. Banyak muncul fitnah, banyak harj, yaitu pembunuhan dan pembunuhan. Dan banyak harta berlimpah luah pada kalian. Fitnah. Ilmu terangkat, ilmu tercabut, sementara kejahilan merajalela dan harta benda menyertainya banyak. Makanya dalam atsar dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau katakan, sayuftahu fikumul Qur'an wa yakthuru fikumul mal, akan dibuka pada kalian Qur'an dan banyak harta ditawarkan pada kalian. Dua ini fitnah segala-galanya bagi orang yang terfitnah. Quran dibacakan, harta berlimpah luah ditawarkan. Kalau cuma salah satu dari keduanya mungkin masih ringan dan orang tidak banyak tertipu. Tapi kalau sudah ini dua, lagaknya dan tampilannya, dakwah, Quran, hadis, ayat, kitab-kitab ulama, dan membawa harta benda, dana segar, proyek bangunan masjid, ma'had, markas Islam ini itu, Ihya Uturoh, dan semisalnya Jumhiyatul Bir atau Darul Bir. Harta ditawarkan banyak dan dibukakan Quran pada kalian. Kalau seandainya cuma harta ditawarkan tanpa embel-embel dakwah, la ayat wala Quran wala ini, orang enggak banyak tertipu. Atau kemudian hanya dakwah begini tapi tanpa ada penawaran harta, sulit mereka untuk dapat jaringan yang banyak. Di dua ini fitnah, seperti Hudzaifah katakan. Begitu kenyataannya. Banyak korban ketika dibacakan Quran pada mereka, ilmu, dakwah, dan harta ditawarkan. Alhamdulillah. Sehingga orang yang kita kenal, saudara kita dulunya, bersama kita dulunya, Masya Allah, alal manhaj, alal khair, tiba-tiba saja, ya subhanallah, berbalik 180 derajat, aneh, dan kita terkejut-kejut mendengarnya. Ada apa kamu bicara, ya Turah, kenapa kamu dengang-dengungkan masalah Yaturah, kamu akan ditanya tentang Yaturah di kuburmu. Pernyataan dia. Fitnah. Dan ada apa pernyataan seperti ini diungkap? Apa tujuannya? Fitnah harta. Berlimpah luah. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Ketika itu hanya kejahilan yang menguasai. Yang ketiga, madarat yang muncul hilangnya ketenangan jiwa, hilangnya ketentraman hati. Dan itu terkait yang kedua. Kalau marja'iyah enggak ada, bingung kamu, gelagapan. Alhamdulillah. Itu nyata sekali. Umat begitu mendapatkan ada penjelasan dari ulama'nya, ini fatwa dari Bin Baz, dari Al-Bani, dari Utsaimin, ini ada penjelasan fatwa dari Syekh Robi, dari Syekh Ubaid, Syekh Muhammad, Syekh Mubil atau yang lain, kamu menerimanya tenang. Alhamdulillah. Kamu gembira, senang. ada penjelasan, ada fatwa dari para ulama, karena mereka marji'iyah. Kamu tenang. Lah kalau marji'iyah ini enggak ada, karena tidak dijaga kehormatannya, enggak ada wibawa ulama itu di mata umat, hilang sudah. Enggak ada marji'iyah, hampa jiwa ini kosong. Enggak tenang. Kamu mau melakukan sesuatu, pendapat, kamu ambil suatu mazhab. Siapa ini yang, ini fatwa siapa? Penjelasannya imam, alim siapa? Kamu dalam keadaan enggak mantap, enggak tenang hatimu. Dan itu nyata sekali. Yang keempat, sebagai ganti, karena ulamanya tidak lagi ada, juhal yang menggantikan posisinya. Juhala. Marji'iyah enggak ada. Maka para orang-orang jahil ini yang menduduki posisi para ulama. Makanya Rasulullah katakan, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'afta bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Ketika tidak lagi tersisa seorang alim, umat akan mengangkat tokoh-tokoh orang jahil sebagai pimpinannya. Tidak ada lagi. Mereka ditanya tanpa mereka tahu ilmunya, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah. Yang kelima, bahwa madarat ketika para ulama ini tidak dijaga hak-haknya, berarti yang tidak menjaga hak para ulama, tidak menjunjung tinggi kemuliaan mereka, telah menyerupai atau memang dia termasuk dari golongan ahlul bid'ah, dari ahlul ahwa, ahlul batil. Karena itu contoh dan ciri khas yang ada pada mereka, seperti a'immah sebutkan, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar, tanda ahlul bid'ah itu mereka mencela para ulama athar, ulama hadis, ulama sunnah. Maka yang mencela, yang memusuhi para ulama sunnah serupa dengan mereka, atau memang dia termasuk dari mereka, salah satu ima dari mereka atau menyerupai mereka, senang dan ridho dirinya ada kesamaan dengan orang-orang sesat ahlul bid'ah yang telah menyimpang dari siratal mustaqim. Maka kelompok-kelompok sesat ma'ruf bagi kita, Syiah seperti apa sikap mereka kepada para sahabat selain ahlul bait. Demikian pula Khawarij, bagaimana mereka kafirkan, mereka laknati, mereka perangi para sahabat. Mu'tazilah pun demikian, menganggap dirinya lebih suci, lebih pintar, lebih ngerti akliyat dan logika. Mereka celah para ulama sunnah. Sufi pun demikian. Itu tarekat dan manhaj ahlul bid'ah dalam mensikapi para ulama. Yang keenam, menyebabkan umat keluar dari rel hidayah, keluar dari siratal mustaqim, karena mereka mengikuti pemimpin-pemimpin juhal. Itu sebagai panutan mereka, marji'iyah mereka. Yang difatwakan kejahilan, sesat dan menyesatkan yang mengikutinya. Walayyadzubillah. Dan itu yang diinginkan oleh tokoh-tokoh bid'ah. Yang diinginkan oleh pentolan-pentolan hizbi ya. Yang Ali Hasannya, yang Abul Hasan, yang Ibrahim Rohaili, dan komplotannya. Agar para ulama ini tersingkirkan, agar tidak dipakai oleh para ulama, mereka sebagai gantinya yang memimpin umat. Al-Iyadzubillah. Ibrahim Rohaili. Para ulama sebutkan sampai tidak ada satu majelis pun, hampir tidak ada satu majelis pun, hampir tidak ada satu kesempatan pun, kecuali pasti dia ungkit nama Rabi' bin Hadi. Syekh Rabi' begini, Syekh Rabi' begitu, Rabi' begini, Rabi' keras, Rabi' begini, Rabi' mau menangnya sendiri, Rabi' menyalahi para ulama. Ada kecocokan, tidak ada kecocokan, majelis PT misalnya, majelis apa, pokoknya Rabi' tersebut namanya. Pokoknya Rabi' disinggung dan dicela dalam majelisnya, hampir setiap majelisnya. Apa yang dia mau? Dan cara siapa yang dia ikuti? Kalau Firanda mengatakan Syekh Rabi' menyalahi dalam masalah tabdi', dalam masalah hajar, dalam masalah menghisbikan, menyalahi ajaran bin Baz, Albani, Utsaimin, Fauzan, kita tanyakan kembali kepadanya, cara Ibrahim Ruhaili yang semacam itu mengikuti caranya siapa? Ajarannya Albanika, bin Baska, Ibn Utsaiminka, Fauzanka, atau ulama siapa yang dia ikuti? Cara ulama mana? Dan ulama siapa yang seperti itu? Yang hampir di setiap majelisnya, Robi yang disebut-sebut dalam konteks celaan dan menjatuhkan kemuliaannya. Ulama siapa yang dia contoh? Dan kenapa pertanyaan yang serupa tidak dia tujukan kepada Ibrahim Ruhaili? Kembali kepada pernyataan dia sendiri, standar ganda. Anda membuat standar ganda untuk orang lain, Anda sendiri terjatuh padanya. Wal-iyadzubillah. Yang ketujuh dan yang terakhir, bahwa ketika hak para ulama tidak dijaga dan ditunaikan dengan baik, maka umat ini akan terjatuh kepada kehinaan dan kerendahan, direndahkan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lain, Hasan li ghairih, dari Ibnu Umar, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa aqadtum adnab al baqar wa raditum biz zara' wa taraktum al jihad, sallallahu 'alaikum dullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian jual beli dengan 'ina, kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan perkebunan, pertanian, kalian tinggalkan jihad, Allah timpakan kepada kalian kerendahan, tidak akan Allah cabut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bagaimana kembali kepada agama yang benar? Siapa yang bimbing kamu? Dari mana kamu tahu agama yang benar? Ulama. Jika ulama tidak membimbing karena tidak dijadikan tempat kembali, marji'iyah, ulama tidak dijaga kehormatannya, haknya, maka umat tidak bisa kembali kepada agama yang benar. Yang ada adalah kehinaan dan kerendahan akan menimpa mereka. Walayyadzubillah. Makanya Jibril yang datang mengajari para sahabat agama, seperti Rasul katakan, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajari kalian agama kalian. Dan agama seperti Jibril tanyakan, Islam dengan perinciannya, sholat, zakat, puasa ini, iman, iman pada Allah, pada Rasulnya, kitab-kitabnya, para malaikat, yaumul akhir, takdir, ihsan. Perinciannya siapa yang jelaskan? Bagaimana sifat sholat, perincian zakat, puasa, apa yang membatalkan ini? Kamu pelajari dari siapa? Iman kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bagaimana kamu memahaminya? Pada para rasul, pada malaikat, kitab suci, dan perincian yang lainnya. Para ulama. Kalau itu tidak dijadikan marja'iyah, yang ada wal'iyadu billah kehinaan dan kerendahan. Selain dengan itu, umat telah keluar dari sabilul mu'minin yang Allah perintahkan. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yang menentang rasul dan setelah jelasnya petunjuk baginya dan dia itu selain jalan mu'minin, kami palingkan dia. Sejauh-jauhnya dia berpaling, kami jerumuskan dia ke dalam jahanam, dan itu tempat kembali yang sejauh-jauhnya. Dan jalan mukminin yang dicontohkan dari masa para sahabat Rasul SAW ke bawah, memuliakan para ulama, menjaga kehormatan mereka, hak-hak mereka. Jika ini tidak dijaga, berarti keluar dari jalan mukminin. Itu bukan jalan mukminin. Selain itu pula juga menyalahi perintah Rasul SAW yang memerintahkan umatnya untuk menghormati para ulama-nya, menjaga hak-hak mereka, tidak mengganggu, tidak menyakiti mereka dengan kata-kata atau yang lainnya. Dijaga kehormatan, dijaga haknya. Ini tidak dilakukan berarti menyalahi Rasul SAW. Sementara Allah telah katakan dalam An-Nur 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintahnya, ajaran Rasul SAW, kalau-kalau mereka tertimpa fitnah atau tertimpa pada mereka adab yang pedih. Ya Tuhanlah. Itu semua madarat, kejelekan jika umat atau seseorang tidak menjaga kemuliaan para ulama, ulama sunnah, tidak menjaga hak-hak mereka, tidak ditunaikan dengan baik. Maka terserah orang mau paham, mau mengamalkan dan menjaga itu, alhamdulillah. Dia tidak mau terima, ya, resiko dirinya sendiri. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad.